Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, keterkaitan daripada yang sebelumnya, yaitu mengenai khabar dan juga pembagian-pembagian khabar. Sebelum kita baca, barakallahu fikum, khabar terbagi menjadi dua, mufrad dan ghair mufrad. Mufrad dalam babul khabar berbeda dengan mufrad dalam babul i'rab, sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Karena mufrad dalam babul i'rab pengertiannya apa? Naam ahsant. Ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah, itu mufrad dalam bab al-i'rab. Kemudian mufrad dalam babul kalimah sudah kita lewati juga, apa itu? Mufrad dalam babul kalimah. Di dalam Julumiyah belum dibahas, tapi di Muntamimah sudah. Mufrad dalam babul kalimah. Apa itu? Apa? Babul kalimah. Ma yutalafadu, ma yutalafadu bihi maratan wahidah, ya kan? Mufrad dalam babul kalimah, kalimah itu kan kata, itu adalah ma yutalafadu bihi maratan wahidah, sesuatu yang dilafadkan dengannya satu kali lafad. Zaidun, qalamun, kitabun, itu mufrad dalam babul kalimah. Mafhum? Karena nanti kalau Abdullahi, Abdurrahman, itu murakkab namanya, namanya murakkab. Maaf insyaallah ya. Nah, sekarang kita masuk mufrad dalam babul khabar. Adapun mufrad dalam babul khabar, sebelum kita baca nanti barakallahu fikum, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ternyata mufrad itu maknanya berbeda. Naam. Semakin kita mengetahui perbedaannya, semakin kita bisa menjelaskan, karena masing-masing pengertian nanti membawa makna tersendiri dalam artian berbeda-beda. Jadi kalau mufrad dalam babul i'rab maknanya ini, mufrad dalam babul kalimah maknanya ini, mufrad dalam babul khabar maknanya ini, nanti ada mufrad lagi maknanya pun lain. Dalam apa? Dalam ismla nafiyal jinsi. Mufrad dalam bab munada juga ada mufrad juga. Namun mufrad dalam bab la nafiyah lil jinsi dengan mufrad dalam bab munada sama pengertiannya. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sudah kita lewati semuanya. Jadi ma'anil mufrad seperti ini penting ya. Na'am barakallahu fikum, ma'anil mufrad muhimmatun jiddan. Makna-makna mufrad itu penting sekali. Pentingnya bagaimana? Karena dengan kita mengetahui definisi mufrad itu akan bisa menjelaskan. Karena beda maknanya. Jangan setiap mufrad itu dianggap sama, tidak. Nanti dalam masalah khabar ini walaupun musan atau jamak mufrad, gitu loh. Paham ya? Az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Az-zaidani qa'imani, qa'imani mufrad atau bukan? Mufrad. Tapi kan musanna dalam bab ini dia mufrad karena bukan jumlah, bukan pura serupa dengan jumlah. Caranya gitu. Az-zaiduna qa'imuna. Qa'imuna khabar bukan? Khabar. Mufrad atau bukan? Mufrad. Walaupun jamak dia. Maksudnya bagaimana? Mufrad dalam bab khabar. Karena mufrad dalam bab khabar apa tadi? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Jadi dengan itu kita tahu. Walau kana al-khabaru musannan aw jam'an sumiya mufradan fi hadzal bab. Walaupun khabarnya itu musanna atau jamak, tetap dikatakan mufrad dalam bab ini, dalam bab khabar. Mahum salah ya? Apa lagi pengertian mufrad? Di dalam bab ini. Naam. Ma laysa jumlatan wala syabihan. Naam, ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Kita lihat. Qala al-mu'allifu rahimahullah, atau qala al-mu'allifu asabahullah, al-khabaru wa aqsamuhu, khabar dan pembagian-pembagiannya atau macam-macamnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah, al-khabaru huwal juz'u alladhi tatimu bihil fa'idah ma'a mubtada'in. Ini penting sekali ini. Dalam rangka untuk membenarkan, meluruskan definisi yang disebutkan dalam Jurumiyah. Di dalam Jurumiyah disebutkan khabar itu adalah apa? Al-ismu al-marfu al-musnadu ilaih, ya enggak? Al-ismu al-marfu al-musnadu ilaih. Isim marfu yang disandarkan kepada mutada. Seakan-akan khabar itu harus isim. Padahal khabar itu apakah harus isim? Tidak. Bisa isim, bisa fi'il, jumlah fi'ilnya bisa. Apa maksudnya? Nah, oleh karena itu pengertian yang paling bagus ini. Khabar itu adalah apa? Al-juz'u alladhi tatimu bihil fa'idah ma'a mubtada. Sebuah bagian yang sebuah faedah akan sempurna dengannya bersama mubtada. Sempurnanya faedah itu bersama mubtada. Paham ya? Walaupun dia itu nanti fi'il ataupun isim, enggak masalah. Yang penting dia sempurnanya bersama mubtada, itulah khabar. Tapi kalau dalam jurumiyah, al-ismu al-marfu al-musnadu ilaih, isim marfu yang disandarkan kepada mubtada, seakan-akan membatasi khabar itu isim. Enggak tepat ya? Kalau ini kan umum, sebuah bagian yang dengan bagian tersebut sebuah faedah sempurna bersama mubtada. Oleh karena itu kalau ada bagian kok dia sempurna tapi tidak bersama mubtada, bukan dikatakan khabar. Perhatikan, jaa Zaidun. Zaidun bagian bukan? Bagian sempurna enggak mana ini? Sempurna tapi sempurnanya tidak bersama mubtada. Oleh karena ini walaupun ini isim marfu, bukan dikatakan khabar. Karena sempurnanya tidak bersama apa? Mubtada. Nah, terus bagaimana biar dikatakan khabar kalau sempurnanya bersama mubtada? Zaidun qaimun. Mau masalah ya? Nah, Zaidun qaimun. Qaimun dikatakan apa? Khabar, karena sempurnanya dengan mubtada ini. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi definisi bagus sekali ini. Mencakup mubtada yang khabarnya jumlah ismiyah atau mubtada yang khabarnya jumlah fi'liyah. Karena nanti kan khabar terbagi menjadi berapa tadi? Dua, mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad itu yang bukan jumlah, bukan pula serupa dengan jumlah. Nah, yang ghairu mufrad terbagi menjadi dua, jumlah sama syibhul jumlah. Jumlah terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Syibhul jumlah terbagi menjadi dua, jumlah jumlah dzaraf. Jadi kesimpulannya seperti ini, barakallahu fikum. Naam, kesimpulannya kalau kita bikin bagan seperti ini. Jadi khabar itu terbagi menjadi dua. Khabar yang mufrad sama yang ghairu mufrad. Yang mufrad ini pengertiannya makhluk, yang ghairu mufrad terbagi menjadi dua. Nah, jumlah sama apa? Syibhul jumlah. Nah, kemudian jumlah terbagi dua. Jumlah terbagi dua. Jumlah terbagi dua. Jumlah isminya sama apa? Jumlah fi'liyah. Sebetulnya ada dua. Dzaraf sama apa? Al-jarr wal majrur. Nah, bukan ya. Kalau mufrad pengertiannya kan ma'ruf. Malaysia jumlah tan dan maksudnya ya, jadi khabar terbagi menjadi dua, mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad pengertiannya malaysia jumlah tan wala syabihan bil jumlah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga nanti kalau antum jumpai khabar kok bentuknya musan atau jamak, tetap mufrad enggak? Mufrad dalam bab khabar ini. Naam. Yang ghairu mufrad ada dua, jumlah sama syibhul jumlah. Jumlah ini ada dua, ismiyah sama fi'liyah. Syibhul jumlah ada dua, dzaraf sama jar dan majrur. Yang jumlah kita jumlah, yang syibhul jumlah jangan dijumlah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang jumlah ismiyah nanti cara i'rabnya wal jumlah ismiyah fi mahli raf'in khabar. Wal jumlah fi'liyah fi mahli raf'in khabar. Tapi kalau ini kan enggak boleh. Wal jumlah dzaraf wal madzruf enggak boleh. Wal jumlah jar majrur enggak boleh. Itu pendapat yang sahih ya. Terus bagaimana? Kita katakan apa kemarin? Kalau jar sama majrur muta'alliq dengan yang dibuang, khabarnya dibuang. Li'annal haqiqah li'annal khabara fil haqiqah wal mahdzuf. Karena khabar itu pada hakikatnya yang dibuang itu. Cuman enggak boleh tampakkan, harus dibuang. Zaidun fiddar, aslinya Zaidun mustaqirrun fiddar, aslinya mustaqirrun dibuang wajib, enggak boleh tampakkan. Oleh karena itu nanti jar majrur atau dzaraf cara mengiranya bagaimana? Wasyibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdzufin taqdiruhu kainun aw mustaqirrun. Ingat enggak? Na'am barakallahu fikum. Jadi antum menerapkannya itu semua dalam semua hal, mau jermur-jermur posisi sebagai apa, sebagai na'at pun juga caranya muta'alikun, seperti itu barakallahu fikum, na'am. Ewah, itu gambaran secara globalnya. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu athabahullah wa huwa qismani. Yang mana khabar itu ada dua jenis. Ingat-ingat ya, wa huwa qismani, enggak ada syakal ya, walaupun mutadaknya mufrad, khabarnya musanna biarkan karena ada yang dibuang takdirnya wa huwa dzu qismaini. Mufradun wa ghairu mufrad. Ada dua itu mufrad dan ghairu mufrad. Fal mufradu nahwu, maka yang mufrad itu contohnya adalah Zaidun qa'imun. A'rib hisballah. Zaidun qa'imun, a'rib. Naam, wa Zaidani qa'iman, a'rib. Az-Zaidani qa'imani. Marfu'un di ish? Niyabatan? Ayo naam. Fi? Fi mufradihi. Naam, terus. Qa'iman? Hah? Khabarun bihi. Khabarun mutada. Marfu'un bihi. Ini saya ingat-ingat cara Arabnya. Khabarun mutada marfu'un bihi. Ewa? Ewa? Na'am barakallahu fikum. Az-Zaiduna qa'imun. A'rib. Akhar terfattah. Az-Zaiduna qa'imun. Santai-santai. Zaiduna arif. Apa? Zaiduna mubtada'un. Terus? Marfu'un bi ibtida'i. Aywa. Wala matrafihi al-waw. Niyabatan? Niyabatan an-dhammi. An-dhammati. An-dhammati. Aywa. Wan-nun. Niyabatan an-nun. Imadun? Imadun an-nun. Fi mufradihi. Yang sempurnanya i'rabnya ya. Wa nun iwadun an tanwin fi mufradihi. Ayo wa nun? Wa nun iwadun an tanwin fi mufradihi. Naam. Qa'imuna? Qa'imuna khabaru marfu'un bi. Khabaru mubtada. Khabaru mubtada. Ayo. Ayo, marfu'un? Marfu'un. Enggak, ini urutannya. Jadi qa'imuna cara i'rabnya khabarul mutada marfu'un bihi. Ini kan artinya biar pas nanti. Khabarul mutada marfu'un bihi wa alamat rafihi. Alamat rafihi al-waw. Niyabatan. Ewa? Niyabatan an-dhammati. An-dhammati ewa? Terus? Wan-nun. Wan-nun. Wan-nun. Qa'imuna. Ewa wanun? Iwadun. Fi mufradihi. Nah, i'rab sempurna seperti itu dihafal ya. Semuanya kalau enggak salah ada di bawahnya itu, cuma ada beberapa yang tidak ada, jadi antum dengarkan baik-baik. Jadi i'rab yang sempurna itu bagus sekali. Soalnya apa? Membantu untuk mengetahui maknanya. Jangan langsung isim marfu. Isim marfu kan umum. Mau fa'il juga isim marfu, naibul fa'il juga isim marfu. Jadi dijelaskan. Khabarul mubtada marfu'un bihi wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhiri. Contohnya seperti itu. Kalau pertama berarti mubtada'un marfu'un bil ibtida', gitu. Insyaallah ya. Naam. Kalau niyabatan jangan 'anil dhammi. Karena enggak cocok. Niyabatan musanna muannas, niyabatan 'anil dhammati. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kalau na'am barakallahu fikum mabniyun 'alal fathhi, bukan mabniyun 'alal fathati. Mabniyun alal fathhi. Cocok kan yang mudzakar-mudzakar, muannas-muannas. Itu kalau tidak salah disebutkan oleh Ibnu Syam dalam Mughnil Labib. Jadi cara mi'rab yang bagus pun ada gitu. Jadi harus sesuaikan muannas-muannas, mudzakar-mudzakar. Maaf insyaallah ya. Zaidun akhuka. Mau mencoba antum? Zaidun akhuka? Belum, antum. Naam, mafhum soalan ya, yang mufrad. Wa ghair mufradi, sekarang yang ghair mufrad perhatikan, imma jumlatun ismiyatun, imma bentuknya jumlah ismiyah, nahwu Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Jumlah ismiyah itu apa sih? Jumlah ismiyah itu kalimat yang tersusun dari apa? Isim. Maksudnya diawal dari isim. Diawali oleh isim, susunan mutada khobar itu istilahnya. Jumlah ismiyah. Paham ya? Kalau jumlah fi'liyah bagaimana? Bisa susunan fi'il fa'il, bisa susunan fi'il dan na'ibul fa'il. Kita lihat. Imma jumlatun ismiyatun. Na barakallahu fikum, antum lihat bawah itu, tusamma jumlatan ismiyatan li'anna awwalaha ismun. Ya enggak, catat kaki itu. Ya kan? Dinamakan jumlah ismiyah kenapa? Karena awalnya isim. Bukan fi'il. Naam. Mafhum insyaallah ya? Nahmu Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Perhatikan anak mengi'rab, antum bisa lihat bawahnya itu Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Jariyatuhu mubtada' tsani. Mubtada' tsani. Paham ya? Na'am marfu'un bil ibtida' wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilayh dhahibatun khabarun li mubtada'in tsanin. Khabar untuk mubtada' yang kedua, untuk jariyah itu. Marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratan akhiri wal jumlah, ayo wal jumlah, ingat ya ini wal jumlah ismiyah juga boleh langsung gitu, wal jumlatul ismiyah fi mahalli raf'in khabar untuk Zaid itu, atau antum jumlah biar orang tambah paham, wal jumlah minal mubtada' tsani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar mubtada' awal. Paham belum? Naam, mana mubtada' awalnya? Zaidun. Mana mubtada' keduanya? Jariyatuhu. Mana khabarnya? Dhahibatun. Antum jumlah. Jariyatuhu dhahibatun, antum jumlah. Wal jumlah minal mubtada' tsani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar mubtada' awal. Paham soalan ya? Gambarannya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi mudah sekali sebenarnya, teman. Kan butuh perenungan. Butuh perenungan. Atau contoh yang lain itu Zaidun abuhu qa'imun, sama aja. Zaidun abuhu qa'imun, Zaidun namanya mutada apa? Awal. Abuhu mutada tsani. Qa'imun khabar untuk mutada apa? Untuk mutada tsani. Paham ya? Nah, kemudian jumlah. Wal jumlah minal mubtada tsani wa khabarihi, ini jumlah. Paham ya? Di jumlah barakallahu fikum, ketemunya apa? Khabar mubtada awal. Paham belum? Nah, jadi di jumlah ketemunya ini khabar mubtada awal ini. Paham belum caranya? Antum paham insyaallah? Ada gambaran? Antum? Nah, mudah sekali insyaallah taala, mudah, mudah. Cuman antum kalau suruh i'rab dijabarkan, jangan langsung tek tek tek, itu nanti kalau kotor nada enggak masalah, tapi kalau untuk saat ini dimutkinkan dulu yang i'rab sempurna. Nah, kalau kotor nada alfiyah itu tinggal mutada awal, mutada tsani, khabar mutada tsani wal jumlah mutada tsani wa khabar mutada awal, khabar mutada awal enggak masalah. Tapi sekarang dijabarkan dulu Zaidun mubtada'un marfu'un bi ibtida' wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Abuhu abu mubtada'un tsanin. Mubtada'un tsanin. Nah, marfu'un bi ibtida' wa 'alamat rafihi al-mauniyabatan anil dhammati la'annahu minal asma'is sittah wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun mabni adh-dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilayh qa'imun khabarun mubtada' tsani. Khabarun li mubtada' tsani. Paham ya? Marfu'un bihi wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wal jumlah min al mubtada' tsani wa khabarihi fi mahall raf'in khabar mubtada' awal. Paham? Naam. Kalau sudah paham berikutnya. Wa qawlihi ta'ala wa libasut taqwa dhalika khayrun. Libasut taqwa, naam libasu mubtada'un marfu'un bil ibtida' Wa alam rabbihi dhammatun dhahiratun al akhiri wa mudhaf taqwa mudhafin ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala al alif man amduhuriha at-ta'adzur li anu isim maqsur. Paham insyaallah ya? Kemudian mana khabarnya? Dzalika khairun. Dza ism isyarah mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada' tsani. Paham ya? Fi mahalli rafin mubtada' tsani. Wa lam lil bu'd harfun mabniun ala kasri la mahalli i'rab wal kaf harfun khitab mabniun ala fathi la mahalli i'rab. Paham insyaallah ya? Ingat semuanya ya. Dzalika lam lil bu'd. Ya enggak? Lam lil bu'd sudah kita lewati semua kan? Lam lil bu'd harfun mabni al kasri la mahalli i'rab wal kaf dhamir muttasil mabni wal kaf harfun khitab mabni al fathi la mahalli i'rab. Khairun sebagai apa? Khairun khabarun li mubtada' tsani. Paham ya? Marfu'un wa lam tarfi dhammah dhahir al akhir wal jumlah min al mubtada' tsani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar mubtada' awal. Mahfum soalannya ya? Akhmad al Fatah. Naam. Berikutnya. Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahadun. Huwa dhamirun munfasilun mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Lafzul jalalah Allah mubtada tsani. Kan itu. Ahadun khabar mubtada tsani. Wal jumlah minal mubtada tsani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar mubtada awal. Tahu enggak cara i'rabnya? Tahu enggak? Insyaallah tahu ya. Nah, barakallahu fikum. Coba. Antum mencoba. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Jangan lihat tapi ya, bayangkan Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Sempurna. Zaidun mubtada'un marfu'un. Naam, terus? Ya lah, bahas terus. Ya wa? Marfu'un bil? Naam. Ya wa? Ad-dhammatu? Naam, wa huwa? Aywa na'am. Hah? Wadha. Aywa? Aywa? Wadha. Na'am, terus. Dhahibatun. Limutada. Naam. Marfu'un bihi. Awa, jumlah. Wal jumlah. Ewa, paham ya? Antum kalau mau luas kayak gitu, tapi kalau antum mau diglobalkan wal jumlah fi'liyah itu juga boleh. Wal jumlatul fi'liyah itu fi mahalli raf'in khabar mubtada' awal enggak masalah. Paham ya? Naam. Atau wal jumlatul ismiyah itu khabar mubtada' awal enggak masalah. Kita lihat. Kalau jumlah fi'liyah nanti enggak perlu khabar mubtada' awal ya, kita lihat. Wa imma jumlatun fi'liyatun nahwu zaidun qama abuhu, perhatikan baik-baik. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alam tarfihi dhammatun dhahiratun lil akhir qama fi'lun madin mabniyal fathhi la mahala lahu min al-i'rab abuhu abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarfihi al-wawu niyabatan 'an dhammati lahu min al-asma'i sittah wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun mabniyal tanfi mahali jarrin mudhafun ilayhi wal jumlah al-fi'liyatu wal jumlatul fi'liyatu itu juga boleh fi mahalli raf'in khabar atau wal jumlah min al-fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabar boleh. Paham soalnya? Jadi kalau antum mau jabarkan berarti wal jumlah min al-fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabar. Mahum ya? Kalau ini kan enggak betul mutada' tsani karena fi'li ya. Atau antum wah langsung aja ya udah wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar mutada'. Mahum? Caranya mahum? Naam. Wa qawli ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Perhatikan anak i'rab. Wawu ala hasabi ma qablaha. Kalau kita enggak tahu itu wawu sesuai dengan apa yang sebelumnya. Rabbuka rabbu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa lam tarfi'i dhammatun dhahiratun akhirihi wa huwa mudhafal kaf dhamirun mutasilun mabni al-fath'i fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi yakhluqu fi'lan mudhari'an marfu'un litajarrat 'ala nasbi jazim wa 'ala tarfi'i al-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirihi wa fa'ilhu dhamirun mustatirun bihi jawazan taqdiru huwa. Paham ya? Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun bihi jawazan taqdiruhu huwa, karena yang takdirnya huwa itu cuma ada empat. Huwa, hiya. Maksudnya apa? Empat tempat yang takdirnya huwa. Nah, mat huwa, hiya, huwa, hiya ada empat itu totalnya ya. Yang mustatir jawazan ada empat. Takdirnya huwa, hiya, sama huwa, hiya saja. Nah, yang wujuban pun empat. Sebelum kita tambahkan yang lainnya itu. Yang wujuban empat ya. Ana, nahnu, anta, anta. Anta, tadhabu, idhab, anta, ana, adhabu, nahnu, nadhabu. Wujuban ala tul. Paham ya? Huwa dhahaba, hiya dhahabat, huwa yadhabu, hiya tadhabu. Jawazan. Paham? Nah, jadi kalau diglobalkan ya itu insya Allah mudah ingat. Tapi kalau misalkan yang jawazan apa saja ya, ingat aja huwa hiya. Paham ya? Nah, ini dalam jurumiyah ya. Di dalam mutamimah, barakallahu fikum, nanti kita akan memasuki bab yang namanya bab apa? Babun istisna. Nah, walaupun dulu dalam jurumnya sudah pernah lewati juga, cuman nanti ada yang dia itu wujuban takdirnya huwa. Wujuban padahal. Nah, wujuban takdir huwa. Padahal ada enggak aslinya? Tapi nanti ada gitu loh. Cuman jangan dicampur aduk ya. Itu nanti dalam bab masalah apa? Masalah istisna, masalah mustasna nanti. Nah, yang sekarang antum paham baik-baik. Ana ulangi lagi. Yakhluqu fi'lan mudhari'an marfu'an litajarrat 'ani nasib al-jazim 'ala tarfihi dhammatun dhahiratan 'ala akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun bihi jawazan takdiru huwa. Ma yasha ma perhatikan ma, ma-nya ma apa ini? Ma mausulah. Paham ya? Ma mausulah. Berarti nanti isim mausul mabniun 'ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Gitu ya. Na barakallahu fiikum maf'ul bih dia. Nah, ya, berarti namanya mamusulah. Yang namanya mamusulah butuh apa? Butuh silah dan butuh a'id. Silah itu apa silah? Semusul butuh silah, butuh a'id. Apa itu silah? Silah. Al-jumlah. Al-jumlatul lati waqa'at. Al-jumlah allati waqa'at ba'da ism mausul. Itu ingat-ingat ya. Itu namanya silah. Kalau a'id apa? Ad-dhamir alladhi ya'udu ila ism mausul. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang ma-nya apa ini? Ma mausulah ism mausul. Berarti putus silah putus a'id itu loh. Silahnya mana? Yasha'u. Paham ya? Terus a'idnya mana? A'idnya kira-kira di situ. A'idnya mana kira-kira? Rabitnya mana? Rabitnya. Nah, barakallahu fikum, rabitnya atau istilahnya yang mengikat keduanya di mana, diikat di mana di situ. Nah, barakallahu fikum, takdirnya yasha'uhu. Dibuang ternyata aitnya. Paham ya? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'uhu. Kan itu, takdirnya gitu. I'rabnya yasha'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrat 'ani nasibil jazim wa 'ala tarfihi dhammatun dhahiratan 'ala akhiri wa fa'iluhu na'am yasha'u silatul mausul fi mahali yasha'u silatul mausul wal jumlah min silatul mausul fi mahali apa? Yasha'u silatul mausul wal jumlatu min silatul mausul fi mahali wal jumlatu silatul mausul fi mahali apa? Lamah i'rab yang ingat. Silatul mausul itu lamah halal hamil i'rab. Jangan tertipu ya. Kalau antum mungkin salah enggak tertipu. Paham ya? Jadi yasha'u silatul mausul semuanya. Wa silatul mausul fi mahali apa? Lamah halal hamil i'rab. Mahfuz salah ya? Nam tidak punya mahal dalam i'rab. Naam. Syahidnya mana barakallahu fikum rabbuka husna mutada. Mana khabarnya? Jumlah yakhluqu ma yasha. Paham ya? Fi mahali raf'in khabar wal jumlah al-fi'liyatu fi mahli raf'in khabar. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Ingat-ingat ya. Jadi semua pelajaran yang kita ambil itu diingat-ingat bahwasanya silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Na'am. As-silah al-jumlah allati waqa'at ba'da ism mausul. Al-a'id adh-dhamir alladhi ya'udu ila ism mausul. Sudah kita lewati semuanya. Berikutnya, wallahu yaqbidu wa yabsut. Na'am, wallahu yaqbidu wa yabsutu. A'rid. Wow, ala hasbi wa qabla. Lafzul jalalah Allah mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamat rafi'i dhammatullah ghadun ala akhirih. Na'am. Yaqbidu fi'lun mudhari'un marfu'un bil ibtida'. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi 'anil nasib wal jazim. Apa? Wa alamatu wa alamat apa? Wa alamat rafihi dhammatul dhahiratun ala akhirih. Apa? Wa fa'iluhu? Wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Naam, wa yabsutu? Al-waw? Al-waw harful ataw. Harfu atfin. Mabniyun? Mabniyun al-fathu ila mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Ah, ya besutu. Sebutkan ya besutu. Fa'ilun. Enggak, antum sebutin dulu. Ya besutu itu. Ya besutu fa'il mana? Ah, fa'il mana? Ya besutu. Seperti tadi cuman langsung sebutan langsung ma'tuf itu. Ya besutu. Nama apa? Ma'tufun ala ma qablaha gitu loh. Kami ya disebut ya besutu. Ma'tufun 'ala ma qablaha wal ma'tuf 'ala al marfu' marfu'un mislahu. Paham ya? Ulangi, wa yabsutu ma'tufun 'ala ma qablaha wal marfu'un. Ha. Wa yabsutu ma'tufun 'ala ma qablaha wal ma'tuf 'ala al marfu' marfu'un mislahu. Naam. Wa 'ala rafi dhamma dhahr al akhir. Kemudian dijumlah. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar mubtada. Naam, itu upayakan bisa ya karena mudah semuanya. Jadi semuanya antum melihat i'rabnya bahwa itu walaupun enggak jauh beda tapi yang ana sebutkan insyaallah taala tidak jauh beda dengan apa yang di bawahnya itu. Allahu yatawaffal anfusa. Allahu yatawaffal anfusa. A'rib bismillah. Apa? Naam. Yatawaffa. Yatawaffa fi'l mudhari'un litajarrudihi 'anil nasib. Ah. Fi'l mudhari. Pengennya yang lengkap ya, afwan yang lengkap. Fi'l mudhari'un. Fi'l mudhari'un marfu'un. Ya wa. Litajarrudihi. Litajarrudihi 'anil nasib wal jazm. Ya wa. Naam. Fa'ilun. Awa. Dhamirun mustatirun. Terus. Dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Naam. Al-anfusa maf'ulun bihi. Terus. Mansubun bil fi'li. Mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Li'annahu sufrat cepat taksir. Ayo na'am barakallahu fikum baru jumlah. Ayo jumlah. Wal jumlah tu fi'liyatu khabarun. Fi. Wal jumlah tu fi'liyatu fi mahalli raf'in. Khabar. Khabar. Tak paham ya? Naam jelas antum paham cara menjumlahnya. Dijumlah aja wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar. Apa maksudnya ya? Nah, semuanya ada di bawahnya itu walaupun beda sedikit pun enggak masalah. Yang jelas, na'am diulang-ulang terus. Itu mengenai apa? Khabar yang bentuknya jumlah. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wa imma syibul jumlah, ada juga syibul jumlah, wa huwa syai'an, ada dua macam, adzarfu wal jar majrur. Sudah kita lewati ya. Kalau antum dengar syibul jumlah, jangan dijumlah. Ini pendapat yang sahih, walaupun ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wal jumlah jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar, itu ada. Wal jumlah dzarf wal madzruf fi mahalli raf'in khabar, itu ada. Tapi kalau kami lebih condong untuk mengatakan khabar itu yang dibuang itu aslinya. Zaidun fiddari ay zaidun mustaqirrun fiddari. Itu pendapat yang kuat, wallahu alam. Jadi nanti ini pembahasannya atau gambarannya globalnya seperti ini. Zaidun fiddari sama zaidun amamaka. Nah, ini zaidun mutada benar. Na'am barakallahu fikum. Khabarnya mana seakan-akan khabarnya mau di sini itu, yang aslinya khabarnya itu dibuang itu. Nah, kainun atau apa? Mustaqirun. Apa belum? Nah, ini yang rajih wal alam. Jadi nanti cara mi'rabnya bagaimana? Fiddari wa syibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin takdiruhu kainun au mustaqirun. Wasyibul jumlah setelah antum i'rab ya, ini ucapan wasyibul jumlah setelah di i'rab dulu. Amama i'rabnya ini, kaf i'rabnya ini, baru wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin takdiruhu kainun au mustaqirun. Nakdirkannya ini apakah selama-lamanya muzakkar? Tidak, dilihat mutadaknya mu'anas atau muzakkar. Jadi nalo kalau diganti Fatimah, misalkan Fatimah fiddar, berarti nakdirkannya apa? Kainatun atau mustaqirratun. Gitu loh, paham ya? Kalau misalkan Sofiyah, berarti Sofiyah itu kainatun. Mafhum soalnya ya? Nah, seperti itu caranya. Jadi pendapat yang sahih seperti itu. Walaupun antum sebenarnya kalau mengikuti pendapat yang lain, boleh. Wal jumlah, wasyibul jumlah fi mahalli raf'in, langsung itu. Wasyibul jumlah fi mahalli raf'in khabar, langsung itu boleh. Menurut sebagian pendapat. Tapi kalau kami pribadi lebih condong ini. Wasyibul jumlah muta'allikun fi khabarin mahdhufin takdiru kainun au mustaqirun. Mafhum soalnya ya? Jadi kalau antum jumpai ada teman, ada kawan, misalkan suatu ketika ketemu jumpa dia mengirapnya wasyibul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Nah, kalau teman ngobrol-ngobrol biasa jangan dihajar. Paham ya? Dalam artian jangan sampai wah itu enggak benar ya, benar seperti ini, enggak. Dua-duanya benar, cuman yang rajih gitu loh, paham ya? Yang rajih seperti ini. Nah, permasalahan seperti ini tidak sampai mengeluarkan dari sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Oleh karena itu sudah kami sebutkan kemarin ya. Hatta Syekh Ibnu Utsaimin aja mengatakan kalau ada perselisihan antara Basriyin dan Kufiyin, ikutilah paling mudah. Karena bukan perkara yang syar'i kan? Masalah seperti ini. Nah, masalah seperti ini enggak sampai mengurangi tauhid. Ya enggak? Masalah seperti ini. Nah, ikuti paling mudah. Tapi kalau kami pribadi walaupun mudah, ternyata ada pendapat yang lebih kuat, lebih condong lebih pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di situ. Fadzarfu nahwu zaidun indaka. I'rabnya anak globalkan aja, antum dengar aja. Zaidun mutada'un marfu'un bil ibtida' wal amtrafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih indaka 'inda. Dzarfu makanin mansubun 'ala rafi'il makaniyah wa 'alamna sifatatun dhahiratun 'ala akhirih wa huwa mudhaf al kaf dhamirun muttasilun ma bainal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilayh wa syibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin taqdiruhu kainun aw mustaqirrun. Wassafaru ghadan, as-safaru mutada'un marfu'un bil ibtida' wal amtrafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih ghadan. ظرف الزمان منصوب على ظرفية الزمنية وعلم نصبه الفتح الظاهر لآخره وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف تقدير كائن أو مستقر تقدر هذا. وقول تعالى والركب أسفل منكم الركب مبتدأ مرفوع بالابتداء ولم ترفيه ضمة ظاهر لآخره أسفل ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصبه فتح ظاهرة على آخره. فهم يا؟ نعم. منكم جر مجرور. kemudian وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف takdiruhu kainun au mustaqirun. Jadi seakan-akan warakbu mustaqirun asfala minkum. Mafhum soalnya ya? Naam. Wal jarul majrur nahwu zaidun fid dari zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alam tarfihi dhammatun dhahiratun akhiri fi harfu jar mabni sukun fi mahalli apa? Fi harfu jar mabni sukun fi mahalli apa? Fi harfu jarrin mabni lil sukun fi mahalli la mahal ma i'rab. Asan ad-dari ismun majrurun bi fi wa alam jarrihi al kasrah dhahirah akhirih. Fi ad-dari boleh antum fi ad-dari jar majrur boleh atau washibul jumlah langsung enggak masalah. Tapi kalau kami pribadi lebih condong singkat aja ya, washibul jumlah itu enggak masalah. Washibul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin takdiru kainun au mustaqirrun atau mawjudun boleh bebas. Yang penting pas cocok. Wa qauli ta'ala alhamdulillah. Kalau ini nakdirkannya yang tepat alhamdu mustahiqqun lillah. Mustahiqqun lillah. Walaupun alhamdu kainun boleh enggak kainun? Boleh. Mustaqirrun boleh. Mawjudun, hasilun enggak masalah, tapi kalau mustahiqqun kan keberhakan. Karena jami'ul mahamid, semua mahamid pujian yang dengan lafaz hamd ini memang untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Adapun yang lainnya namanya madah. Namanya apa? Madhun, madhun pujian. Kalau manusia memuji si fulan, contohnya fulanun madaha fulanan. Bukan fulanun hamada fulanan. Paham ya? Karena alhamdu ini mah khusus itu loh ya. Jadi sifat khusus alhamd. Semua pujian yang sifatnya hamd ini yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takdirnya alhamdu mustahiqqun lillah. Jadi lillah nanti wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhuf takdiruhu mustahiqqun. Mohon salah ya? Naam. Nah ini kaidahnya, wa ta'allaqu adh-dharfu wal jar majrur idza waqa'a khabaran bi mahdhufin wujuban. Dan dharf dan jar majrur itu punya keterkaitan apabila kedua-duanya datang sebagai khabar dengan apa? Punya keterkaitan dengan sesuatu yang dibuang, wujuban, wajib dibuang. Tampakkan enggak boleh. Jadi wajib mengalami apa? Penyembunyian, tidak boleh mengalami penampakan sama sekali. Kecuali kalau menakdirkan seperti ini untuk contoh enggak masalah. Tapi kalau dimunculkan zaitun kainun bidar mamnu' la yajuz. Paham ya? Naam, kita lihat takdiruhu kainun aw mustaqirrun. Bawahnya faedah biar antum tambah paham, ai fala yajuzu idharuhu. Enggak boleh menampakkannya fil kalam dalam ucapan, wala budda min takdirihi kaunan aman, dan harus juga menakdirkannya yang sifatnya kaunan aman. Kaunan aman itu kaun yang sifatnya umum, kainun ada keberadaan umum kan? Naam. Kainun au mustaqirun au hasilun au sabitun mustahiqqun memang karena khusus. Karena itu khusus kalau mustahiqqun khusus. Karena memang semua mahamid untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala yajuzu taqdiru muta'alliq kaunan khasan. Enggak boleh menakdirkan muta'alliq itu dengan apa? Dengan keadaan yang khusus. Kaqaim wa jalis illa li dalilin yadullu alaih, kecuali ada tanda yang menunjukkan atasnya. Jadi enggak boleh ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi nakdirkannya yang umum ewa seperti itu. La raiba fihi ay la raiba hasilun fihi. Seperti itu contohnya. Adapun berikutnya yaitu mengenai na'am barakallahu fikum nanti khabar itu mutada itu boleh dikhabari dengan na'am barakallahu fikum atau istilah dzaraf zaman, dzaraf makan, mengkabari yang sifatnya zat atau sifatnya hissi atau sifatnya apa. Na'am barakallahu fikum atau mengkabari sesuatu yang maknawi, itu insyaallah pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.